Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Edream, kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program Manis Majelis Iman dan Islam. Dan tentu saja, pada kali ini kita akan membahas terkait kitab Riyadhus Shalihin. Tentu saja bersama guru kita, Ustaz kita, Ustaz Abdullah Haidir, yang alhamdulillah juga telah hadir di sini, di studio Edream. Assalamualaikum, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan. Oke, Ustaz, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Ustaz, kali ini kita akan membahas terkait tema apa, Ustaz? Al-mubadarah ilal khairat, ya, bersegera atau segera dalam beramal soleh, kebaikan. Oke, ya. Bersegera dalam melaksanakan amal kebaikan, soleh. Ustaz. Ya. Saya mengajak sahabat Edream dimanapun Anda berada untuk bergabung, berpartisipasi, atau yang punya pertanyaan bisa langsung telepon kita di 0217-888-5300. Atau juga bagi Anda yang menggunakan WhatsApp, bisa langsung WhatsApp kita, free call kita di 0822-9789-1044 bagi Anda yang mempunyai pertanyaan. Dan juga Anda bisa mengunjungi media sosial kami di Instagram, @idreamradio, juga Twitter kami di @idreamradio1044. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini atau konten kita di channel YouTube, di channel iDream Radio. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman Anda agar konten ini bisa lebih menyebarkan manfaatnya. Terkait tema kita hari ini, bersegera atau menyegerakan dalam melakukan amal soleh. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Edream di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali bertemu dalam program Manis kali ini yang membahas secara khusus hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kini sudah sampai pada babun fil mubadarati ilal khairati wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, ya, bab untuk bersegera dalam kebaikan, ya, dalam amal soleh, dalam langkah-langkah program-program atau kegiatan-kegiatan yang baik, serta mendorong bagi siapa yang sudah ingin melakukan kebaikan untuk apa? Untuk bersegera, untuk semangat, ya, tanpa keraguan. Jadi kalau sudah tahu itu merupakan kebaikan, maka jangan merasa berat, jangan merasa malas, tapi justru sungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda dan seterusnya. Ya. Ini memang perkara yang sebenarnya sudah sangat mafhum, ya, cukup dikenal dalam Al-Quran. Kita sering diingatkan oleh ayat-ayat yang menuntut kesegeraan. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba artinya bersegera, ya, secepat mungkin melakukannya, tidak menunda-nunda. Ya. Dalam ayat lain surat Ali Imran ayat 133 juga Allah katakan wasari'u, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Baik, ada banyak hadis yang terkait dengan tema ini. Di antaranya adalah satu hadis yang mungkin cukup bagus untuk kita pahami, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, kata Rasulullah, bersegeralah. Maka itu dalam bahasa Arab ada istilah mubadarah. Mubadarah itu namanya inisiatif. Jadi seseorang tidak menunggu, dia berinisiatif, ya. Berinisiatif melakukan suatu tindakan, berinisiatif misalnya menawarkan program dan seterusnya. Al-mubadarah. Badiru bil amal, berseragalah melakukan amal. Saban. Saban di sini maksudnya sebelum datang 7 perkara yang boleh jadi akan dapat menghalangimu dari amal. Ya. Jadi segera lakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Sebab kalau tidak, boleh jadi akan datang 7 perkara yang akan membuat engkau terhalang, tertunda, sulit, berat untuk melakukan amal tersebut. Apa saja? Rasulullah katakan, hal tantadhiruna illa faqran munsiyat. Apakah kamu mau menunggu hingga datang kefakiran yang membuat lupa? Ya, artinya bersegeralah amal, beramal bersegera. Ya. Kalau kita tunda-tunda, nanti akan datang saatnya kita lagi susah, fakir. Orang kalau fakir, susah, biasanya apa? Ya, sibuk nyari uang, sibuk nyari pendapatan. Ketika sibuk-sibuk seperti itu kan amal-amal yang biasanya dapat dilakukan dalam kondisi normal jadi terlupa, jadi terlewat. Aduh, saya misalnya nggak sempet nih, atau kemarin apa namanya nggak ikut pengajian. Kenapa? Iya, karena harus kerjakan ini. Kata saya memang butuh untuk mendapatkannya, untuk apa namanya dapat upahnya dan semacamnya. Ya, kefakiran. Ya tentu saja tidak kita katakan orang fakir kemudian nggak beramal, tidak, akan tapi kondisi kefakiran seseorang ya, akan membuatnya sibuk untuk mencari pendapatan, penghasilan, sehingga dia tidak mudah beramal sebagaimana umumnya orang lain. Ya, jadi ketika seorang sedang dalam kecukupan, segera beramal. Ya, sebab jangan sampai nanti baru datang fakir, dia baru berpikir beramal dan dia susah beramal. Ya. Kemudian auginan mutqian, atau kebalikannya. Ya, jadi jangan juga kemudian entarlah kalau saya udah cukup, udah kaya, baru saya beramal, baru saya rajin ngaji, baru saya rajin sholat, baru saya rajin sedekah. Tidak. Ghinan mutghian, kaya yang membuat seseorang dapat melampaui batas. Jadi orang kaya pun kadang tidak gampang beramal. Ini tentu secara psikologis. Ya. Seringkali orang karena kekayaannya, karena kemampuannya, karena apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki, ya entah dia katakan sibuk juga, entah dia juga asik dengan kekayaannya. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar ra'ahus taghna. Ya. Tahuilah bahwa manusia itu suka melampaui batas ketika dia melihat, merasa dia sudah mampu. Ya. Jadi kebalikannya, ada orang yang sholatnya berat karena kemiskinannya, karena sibuk dengan mencari nafkah ini. Itu. Ada orang yang malas sholat juga karena kekayaannya. Karena asyik dengan urusan-urusan dunianya. Jadi memang ya, kau lagi kaya jangan nunggu amal, kau lagi miskin juga jangan nunggu amal, segera yang dapat lakukan, lakukan. Au maradun mufsidan. Ya, atau sakit yang merusak. Ya. Artinya orang ketika sakit pun juga akan sulit beramal. Ya, tidak sebagaimana umumnya orang yang sehat. Maka ketika sehat, jangan pernah kita merasa ringan, merasa santai, begitu ya. Kesempatan-kesempatan kita biarkan, kita buang. Ada kesempatan untuk misalnya ngaji, tilawatul Quran, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sholat, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk silaturahim. Coba kalau lagi sakit, semua itu nggak gampang dilakukan. Ya, orang-orang berkumpul, kerabat berkumpul untuk bersilaturahim, dia tidak bisa melakukan. Orang-orang dengan ringan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dia tidak bisa melakukannya. Ya, itu tampak sekali. Maka ketika sehat, ketika semuanya dapat dilakukan, ketika dia masih mudah berjalan, masih mudah beraktivitas, ya, jangan tunda untuk beramal, untuk beramal soleh. Ya, untuk beramal soleh. Au haroman mufnidan. Atau masa tua yang, apa istilahnya kalau bahasa sekarang, yang kurang akalnya. Ya kalau boleh dikatakan yang bikin pikun, yang membuat orang juga tidak lagi seperti biasa. Ya. Dari sisi fisik dia pasti tidak semudah orang yang masih muda, yang masih sehat. Dari segi pikiran juga dia pun juga sudah tidak berpikir seperti umumnya dahulu ketika masih sehat, ya, sudah serba lambat. Dan secara fisik lambat, pikiran lambat, dan seterusnya. Tentu kondisi seperti itu tidak mudah baginya untuk melakukan amal. Maka lagi-lagi kita katakan segera beramal. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Jangan sampai kita tunggu sampai sudah tua renta, sampai sulit, sholat untuk ruku saja berat, sujud saja berat, begitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah, ya kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, masihlah bisa kita kejar, berangkat ke masjid masih dengan mudah, ya kita melakukan kebaikan di masyarakat, menolong orang, bersilaturahim, begitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan atau berpartisipasi dalam hal-hal yang positif masih bisa. Ya, tapi kalau sudah tua, ya tahu sendiri. Ya, memang begitu takdir Allah bagi orang yang sudah lanjut. Ya, segala sesuatu serba lambat atau serba lemah. Aw mautan mujhizan atau kematian yang cepat. Ya, atau bahasa kita sekarang kematian tiba-tiba. Ya, seringkali orang berpikir masih muda, masih seakan-akan kematian masih lama. Tapi fakta kita lihat, ya, banyak sekali orang-orang yang mungkin lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, ya, lebih fresh, seger dari kita, tiba-tiba kita dengar berita kematiannya. Ya, dan itu bukan sekali dua kali kita dapatkan. Ya, dan meskipun kita berharap pengen berusia panjang dan seterusnya, tetap saja kalau kematian Allah sudah tetapkan, ya, maka sebagaimana Allah katakan, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya, kematian itu jika sudah datang, ya, maka dia tidak akan dapat ditunda walau sesaat dan juga tidak dapat dimajukan. Ya, jadi ini sesuatu yang ya boleh artinya sangat sangat sangat pantas kita khawatirkan. Ya, maka selagi Allah masih berikan kita kesempatan hidup, ya, kesempatan dalam kehidupan ini, maka gunakan kesempatan itu. Ya, ya, jangan sampai lambat, ya, jangan sampai tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut ajal kita, tetapkan ajal kita sementara kita belum lagi sempat melakukan amal soleh yang banyak. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, ataukah harus menunggu dajjal? Dajjal sesuatu yang yang gaib, yang akan ditunggu, dinanti, ya, sesuatu yang buruk, ya. Sesuatu yang keburukan, ya, yang dinanti. Ya. Kenapa? Ya, sebab ketika Dajjal datang itu, ya, nyaris sedikit sekali orang yang selamat dari tipu dayanya. Ya, betapa tidak dia membawa neraka di tangan, membawa surga di tangan kirinya, tangan kanannya, padahal sungguhnya itu adalah neraka. Dia membawa neraka di tangan kirinya, sungguhnya dia adalah surga. Jadi orang banyak tertipu. Wah, ini surga, padahal neraka. Ya, kalau ada tanah yang tandus, ya, dia tiba-tiba jadi subur. Dan itu semua tipuan. Itu semua tipuan, kesannya saja. Sehingga orang tertipu, agar mengikut menjadi pengikutnya. Jadi karenanya jarang sekali orang yang selamat dari tipu dayanya ketika Dajjal itu datang. Jadi kalau kita tunggu amal soleh kita, boleh jadi, ya na'udzubillah, kita ketemu saat dimana Dajjal turun, dan ketika itu jarang orang yang selamat. Makanya kita diminta dalam doa-doa kita, ya, selalu minta kepada Allah berlindung dari fitnah Dajjal. Karena memang beratnya fitnah tersebut. Ya, sekarang saja enggak usah Dajjal turun. Banyak orang yang ketipu. Banyak orang yang ketipu. Ada orang datang dengan tampilan apa begitu, pakaiannya kah, dengan gayanya kah begitu, ya. Seakan-akan dia membawa ini Islam, padahal yang dibawa kesesatan. ubur-ubur kemarin. Iya, macam-macam lah. Ada yang ngaku sebagai nabi, ada yang bisa menggandakan uang. Banyak yang ketipu. Banyak yang ketipu. Padahal bukan dajjal itu. Ya, boleh dibilang dajjal kecil lah. Dajjal kecil, tapi banyak yang ketipu. Apalagi dajjal beneran. Ya, makanya kata Rasulullah, awid dajjal fasyar rugha ibn yuntadar. Ataukah kalian menunggu dajjal? Itu adalah sesuatu yang buruk yang ditunggu, ya. Awis sa'ah, ataukah datang, tunggu datang hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar. Ya, kalau hari kiamat datang ya lebih buruk lagi. Lebih lagi. Orang udah enggak sempat lagi beramal. Bahkan bukan enggak sempat lagi beramal, enggak diterima amalnya. Ya. Kalau sudah matahari terbenam dari tempat terbitnya, udah berarti ditutup pintu amal. Yang ada kekacauan dan kepanikan, orang udah enggak berpikir lagi beramal. Ya, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an apa namanya? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya, jadi gambarannya itu kalian akan lihat, saksikan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, sampai wanita yang sedang menyusui bayinya itu enggak peduli lagi dengan yang disusuinya. Biasanya seorang ibu, apapun kepanikan yang ada, yang paling dia pikirkan apa? Anaknya, bayinya, apalagi yang dia susui. Ini saking paniknya, dia sudah enggak peduli lagi. Bahkan watadau kullu dhati hamlin hamlaha, orang wanita hamil sampai yang menggugurkan kandungannya. Kemudian orang-orang kalian lihat seperti orang mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Tapi gambaran luar biasa apabila kiamat itu datang. Nah, tentu ketika hal-hal seperti terjadi, amal menjadi terhalang, menjadi sulit, menjadi berat. Maka ketika Allah masih berikan kita kesempatan, kemudahan, ya masih berikan kita kecukupan, atau mungkin kefakiran, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai kemudahan. Jangan tunggu. Yang kaya jangan tunggu jadi fakir, yang fakir jangan tunggu jadi kaya untuk beramal. Ya, yang sehat jangan nunggu sakit, yang masih muda jangan nunggu tua, yang masih hidup jangan nunggu mati. Ya, yang kita dalam kondisi sekarang ini jangan nunggu sampai dajjal datang atau sampai kiamat datang. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Dan ini hadis yang baik, hadis yang hasan, sahih maksudnya. Baik, kesimpulan dari hadis ini tentu saja sebagaimana yang Rasulullah katakan di awal hadis, badiru, bersegeralah dalam beramal soleh sebelum datang 7 perkara yang tadi telah disebutkan. Dan tentu saja ini merupakan fadilah dan keutamaan yang sangat baik. Ya. Yang kebalikannya, ketika kita tunda-tunda, ya, itu merupakan juga perkara yang buruk, ya, yang dapat menimbulkan berbagai macam keburukan. Ya, itu barangkali dulu sebagai pembuka, ya, dari pembahasan hadis kita, ya, yang secara jelas menunjukkan tentang tuntutan bagi kita untuk segera beramal soleh. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang segera beramal, maka banyak sekali fadilah dan keutamaan yang akan dia dapatkan. Di antaranya, ketika orang segera beramal, maka biasanya amal tersebut menjadi amal yang lebih utama. Lebih utama dari sisi apa? Dari sisi tentu saja dinilai responnya. Artinya, kita saja ketika kita katakanlah dalam satu komunitas, ya, kemudian kita tawarkan ini ada program ini, misalnya katakan sumbangan kelompok lah sekarang, ya. Nah, ketika ada tiba-tiba saya akan nyumbang sekian. Kita mungkin enggak akan melihat jumlahnya. Tapi akan kita lihat bagaimana cepatnya respon dia. Begitu, ya. Bagaimana cepatnya respon dia, ya. Artinya ketika ada kita punya teman, butuh nih transportasi, bantuan ini. Tiba-tiba teman kita segera, ayo jalan, gitu kan? Walaupun mungkin dia dengan seadanya. Sementara ada orang baru merespon besok gitu. Walaupun dia mungkin naik Mercy atau apa. Nah, kita nggak ngelihat apa namanya bentuknya, tapi lihat responnya. Nah, nilai amal juga bisa dilihat dari situ. Boleh jadi amalnya sederhana, tapi yang dilihat responnya. Yang dilihat responnya, cepatnya. Makanya amal-amal yang sangat mulia itu amal-amal yang memang segera. Amal itu kan secepat mungkin dan sedini mungkin ya. Salat ya, dianjurkan untuk di awal waktu dan semacamnya. Ya, itu pertama. Ya, kenapa amal yang akan segera itu lebih baik? Yang kedua, kenapa lebih baik? Karena biasanya semakin cepat dilakukan, ya, baik dari sisi waktunya atau dari segi dia pelakunya semakin cepat, biasanya akan lebih maksimal. Amal itu akan lebih maksimal. Ya, dia lebih konsen, dia lebih diprioritaskan, dari segi tenaga dia lebih kuat misalnya, ketimbang dia tunda-tunda besok. Begitu ya. Ya, sederhana lah ya. Misalnya kita mau sedekah, ya, baru dapat gajian. Ketika kita menyedekahkan, baru dapat gajian, uang masih banyak gak? Masih. Biasanya sedekahnya lebih banyak. Tapi kalau kita tunda, nanti besok, seminggu depan, uangnya udah berkurang belum? Udah beli ini, beli itu kan? Sedekahnya biasanya lebih berkurang. Gitu. Artinya orang ketika menunda, amalnya akan lebih ya kecil, lebih sedikit begitu ya. Atau juga tadi ya, kalau kita lihat misalnya kasusnya masih ketika masih muda, amal itu akan lebih kuat ketimbang ketika dia lakukan ketika sudah tua. Sholatnya ya, kalau misalnya masih ikut qiyamul lail, ikut 10 rakaat, 8 rakaat ya, 1 juz, insya Allah masih kuat ya. Ya, tapi kalau sudah tua, usia 80 tahun segala macam, berat begitu ya. Jadi semakin muda, semakin cepat amal itu semakin berkualitas. Baik dari sisi tadi responnya, nilai responnya, kemudian juga dari sisi ya kualitasnya, kualitasnya. Kemudian yang kedua, amal itu kalau semakin cepat dilakukan, tentu kebalikannya juga, artinya semakin terhindar dari halangan yang menghalanginya, yang menundanya atau menghalanginya bahkan. Nah, jadi semakin cepat kita akan semakin menghindari berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi amal tersebut, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ini. Ya. Ini sering dalam kasus, kadang sering ya. Saya sering merasakan juga ya. Ketika kita di jalan begitu ya, datang waktu sholat. Biasanya kita pengen mampir, udahlah tanggung sana gitu, atau di depan sana gitu ya. Depan sana. Padahal kalau kita mampir, sholat, beramal, selesai. Sholat, ikut sholat, selesai. Tapi ketika, karena kita jalan terus, di sana macet depan. Iya kan? Di depan macet, oh ternyata macet. Saya kira kekejar. Misalnya, depan sana kita sholat. Ternyata macet. Terus akhirnya sholatnya terlambat, ya sudah. Ya, jadi semakin banyak hambatan. Ya. Atau ya tadi, kita yang sholat di rumah nih, misalnya kita ntar dulu deh sebentar. 5 menit lagi. Pas 5 menit kemudian datang tamu misalnya. Ada saja kan urusan atau ini itu dan seterusnya. Artinya semakin itu tidak amal, semakin banyak potensi, peluang, penghalang, penghambat amal tersebut. Amal tersebut. Ya, penghambat amal tersebut. Begitu. Ya, karena itu memang lagi-lagi kita katakan bersegera dalam beramal ini sangat besar maknanya, atau sangat besar faedah dan fadilahnya ya. Makanya amal-amal yang disegerakan itu lebih utama ya, lebih utama ya. Salat yang di awal waktu, zakat juga begitu disegerakan ya, kemudian haji juga begitu hendaknya disegerakan. Karena itu tadi ya, salah satunya adalah karena menunda-nunda itu akan menghalanginya dari amal. Ya, saya mungkin pernah saya ceritakan dalam beberapa majelis, ada ketika saya pernah tinggal di Riyadh ya, di Arab Saudi, ada teman yang baru datang. Ya, baru datang kerja di sana, kemudian keluarganya datang. Biasanya salah satu apa namanya kesempatan besar ketika kerja di sana itu pergi haji. Lalu dia tanya ke saya, saat ini saya baru datang, saya keluarga baru datang, kan masih banyak urusan biasanya kalau berdatang kan. Nggak lama kemudian musim haji datang, ini gimana saya pergi haji ini sekarang aja atau nanti tahun depan? Kalau sekarang masih banyak lah repot begitu kan. Tapi ya mungkin masih bisa dia pergi haji di situ sama keluarga. Saya bilang pergi saja sekarang, nggak apa-apa repot-repot dikit begitu ya, pergi saja. Dan dia ikuti, pergi dia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Kesempatan yang sulit kan, dari Indonesia nggak gampang. Pergilah dia, alhamdulillah ya, tapi selesai pulang. Dan nggak lama kemudian ya, beberapa bulan kemudian entah kenapa pokoknya ada masalah begitu, akhirnya dia harus pulang. Pulang exit begitu. Ya alhamdulillah begitu ya, terlepas dari masalah dia pekerjaannya, yang jelas dia sudah pergi haji. Sudah pergi haji begitu. Coba ya, tentu saja semua atas takdir Allah ya. Artinya kalau dia tunda tahun depan begitu ya, nanti aja tahun depan kalau udah luang gitu ya, udah kondisi apa senggang, dia baru pergi haji, nggak tahu. Kan orang nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Yang mungkin dapat dia lakukan, dia segerakan, hendaknya dia segerakan. Begitu ya. Itu yang kedua ya. Kenapa bersegera dalam beramal itu sangat dianjurkan. Dan yang ketiga, ketika orang bersegera beramal, maka tentu saja dia akan membuka peluang amal lain. Semakin dia segera dalam beramal, maka amal-amal yang lain pun dapat dilakukan. Coba kalau yang amal satu dia tunda, akan menunda amal yang lain. Akan menunda amal yang lain. Ketika dia misalnya sholat di awal waktu, maka dia lebih mudah untuk setelah itu baca Quran, kemudian sholat sunnah. Kan memberi kesempatan yang mudah bagi amal. Coba kalau misalnya sholatnya buru-buru, mepet, tinggal akhir waktu. Ya, istilah orang Depok itu boro-boro ya. Boro-boro dia bikin apa, baca Al-Quran, sholat rawatib, sholat fardunya aja dia udah pas-pasan. Begitu ya. Jadi ketika seseorang segera dalam beramal, maka peluang amal lain yang akan dia lakukan akan lebih terbuka. Akan lebih terbuka dan akan lebih mudah. Itu amal, belum juga amal-amal yang sifatnya duniawi. Begitu ya. Ketika orang sudah melaksanakan amal yang seharusnya menjadi kewajibannya, maka tugas-tugas yang lainnya pun akan lebih mudah, lebih ringan. Coba orang lagi kerja gitu ya, dia sholatnya dia tunda. Ya tentu saja, apalagi kalau dia orang beriman, ada perasaan yang menggantung. Ada yang seakan-akan, ah saya belum sholat, gitu. Nggak tenang lah. Cuma kalau dia selesai sholat, segala macam, amal yang lain pun akan dapat dia lakukan dengan baik. Ya, ini beberapa gambaran atau beberapa contoh ya, betapa ketika bersegera beramal itu sesungguhnya juga sangat baik buat kita. Ya, di samping fadilah dan keutamanya sangat, sangat besar. Nah ini memang harus menjadi karakter kita ya untuk tidak menunda-nunda amal kita. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan ya, pernah suatu saat disebutkan juga riwayatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bagaimana Rasulullah suatu saat ketika habis sholat dia langsung bangun. Para sahabat sampai bingung. Kalau kita kan beda kan, habis sholat langsung bangun lain urusannya. Pengen buru-buru pulang lah, pengen buru-buru makan. Nah Rasulullah gak lama kemudian balik lagi ya, tahu menangkap sahabat heran nih, keheranan sahabat. Maka dia katakan, saya tadi ingat perak yang ada di rumah saya gak ingin lama-lama ada di rumah saya mau sedekahkan. Jadi saking pengen segeranya untuk menyedekahkan hartanya, habis sholat Rasul langsung bangun. Langsung bangun untuk dapat segera bersedekah tadi. Itu gambaran ya, bagaimana segera dalam beramal itu. Para sahabat juga begitu ya, mereka ada seorang sahabat yang ketika sedang mau berangkat berjihad nanya sama Rasulullah, dia sambil makan kurma ya, maka ya Rasulullah kalau saya terbunuh dalam jihad ini ntar saya di mana? Rasulullah dengan singkat mengatakan di surga. Maka kurmanya dia buang, lalu dia masuk ke dalam medan pertempuran dan dia akhirnya terbunuh syahid. Jadi saking pengen segeranya begitu, saking inginnya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Nah, ini yang juga hendaknya menjadi salah satu ya bagian dari karakter kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, yaitu segera menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Jangan menunda-nunda, jangan memberikan kesan malas, enggan dan semacamnya. Ya, sahabat Edrim yang dimuliakan Allah, bersegera dalam beramal ini seringkali kadang ya, terhalang oleh beberapa sikap, ya, oleh beberapa faktor. Ya. Di antara faktornya adalah ya apa yang disebut dengan taswif. Taswif itu dalam bahasa Arab artinya nanti, menunda-nunda. Biasanya kita suka dengan ringan, nanti ah gampang, nanti ya, gampang besok atau sebentar lagi. Taswif ini kadang-kadang ringan ya, iya. Tapi seakan-akan cuma sebentar. Ya, yang paling gampang sekarang ini, ya ini mungkin juga ujian kita zaman sekarang ya, ujian anak milenial. Ya. Lagi enak-enak baca apa, buka gadget, kan, dengar azan, sebentar dikit lagi, sebentar. Sebentar ini kalau dihitung ternyata sampai setengah jam, gitu ya. Nah, salah satu penyakit ya. Maka jangan kita terlalu gampang terjebak oleh bisikan setan, sebentar sedikit lagi ya. Artinya apalagi kalau masalah cuma sekedar gadget, cuma sekedar nonton TV, cuma sekedar masalah-masalah yang sebenarnya ringan, maka ya bahasanya kita harus menghentakkan diri kita ya. Jangan ikuti itu perasaan, udah tinggalkan, ayo ke masjid. Ya. Ada tinggalkan, ayo kita ngaji, ayo kita ini dan seterusnya. Jadi menunda-nunda ini sesuatu yang dapat menghalangi ya. Atau merasa gampang, merasa sebentar. Ya. Faktor lain lagi yang juga menjadi penghalang dari mubadarah, dari bersegera beramal ini disebutkan adalah tulul amal. Tulul amal itu panjang, kalau dari segi makna ya, panjang cita-cita, panjang angan-angan ya. Oh, panjang. Tentu di sini maksudnya bukan berarti nggak boleh punya cita-cita, nggak boleh punya angan-angan. Yang dimaksud tulul amal di sini adalah menunda amal atau meninggalkan amal bahkan, tapi masih ya dengan patokan husnuzon kepada Allah. Nah, misalnya gini. Allah Maha baik, Allah Maha pemurah, gitu ya. Allah Maha sayang. Ya. Kemudian sikap seperti itu dia gunakan untuk menunda atau meninggalkan amal. Nah, itu namanya tulul amal. Ya. Atau dengan bahasa lain, orang masih senang maksiat, suka meninggalkan kewajiban dengan harapan Allah Maha pemurah, Allah Maha pengampun. Atau nantilah saya taubat lah, kan gampang kalau udah taubat, semua dosa ikan hilang. Nah, itu tulul amal. Tulul amal. Padahal seharusnya ketika dia misalnya melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, dia harus sudah merasa ya amat bersalah. Ya, Rasulullah menggambarkan orang beriman itu melihat dosanya seperti seakan-akan apa? Seakan-akan dia berada di bawah gunung, gunungnya itu siap runtuh menimpa dirinya. Kira-kira gimana orang seperti itu? Panik. Ya, panik, takut. Ya, takut sekali, nggak merasa cengengesan, ah gampang lah nanti, nggak bisa begitu ya, segera, makanya dia akan segera nggak menunda-nunda ya. Ibarat makanya pernah saya contohkan lu, ibarat orang kalau kebakar tangannya kebakar, kira-kira langsung ditarik nggak tangannya? Langsung. Dia nggak bilang nanti sudah adem apinya, nggak bakalan kan ya. Artinya secara fitrah orang mestinya segera. Ya, jangan gampang ya, itu namanya tulul amal ya. Tulul amal, oh nanti sajalah, toh masih ada waktu, ntar kita taubat ya. Nah itu akan dapat membuat seseorang terhalang untuk segera ya. Perkara lain juga yang dapat membuat orang terhalang dari bersegera ini ya tadi, lingkungan pergaulan Ya, ketika kita lagi enak-enak ngobrol sama teman-teman, ya katakanlah azan tadi, ya, karena pergaulan lingkungannya kayak gitu, udah cuek misalnya, akhirnya kita ke bawah, nggak enak atau memang ke bawah. Tapi biasanya kalau kita punya sikap, ah azan ya kita sholat. Yang lain yang walaupun biasanya dia nggak segera, jadi ikut segera. Jadi memang di sini penting juga kita punya kekuatan, ya punya sikap yang jelas. Tapi kalau aduh nggak enak nih sama teman, nggak enak sama ini, udah kita ngobrol dulu, akhirnya menunda-nunda. Nah, itu dalam satu kasus-kasus yang lain akan banyak ya. Dalam masalah apakah bersikap baik, membantu orang, bersedekah, berzakat. Kalau kita dapati teman lingkungan kita suka menunda-nunda, kita pun juga akan suka menunda-nunda. Maka dari itu penting kita juga punya sikap. Ya. Kalau bisa, ya tentu saja bukannya kita ikut mereka. Ya, mereka ikut kita. Ya. Kalau kita segera memperlihatkan kebaikan, insya Allah mereka pun akan ikut. Ya. Itu barangkali beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Baik. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi pertanyaan. Nah, yang pertama ini Ustaz. Ustaz, bagaimana sih cara menentukan prioritas kita gitu Ustaz? Jadi, terkadang kalau saya sebagai mahasiswa gitu kan, ada tugas banyak, terus kita lagi asik-asik ngerjain tugas, tiba-tiba azan, dan kita, tugas itu harus dikerjakan bersama-sama, dan mereka ada kesibukan lain, misalnya ada yang non-Islam, dan terkadang kita jadi toleran, namun terkadang ragu juga gitu Ustaz, karena harus meninggalkan sholat berjamaah tepat waktu bersama, di awal waktu maksudnya. Dan mungkin banyak case-case lain yang berbeda, dan itu gimana Ustaz? Ya, dalam hal ini tentu yang paling pertama dan utama adalah kita niatkan ya, setiap aktivitas kita, apalagi yang positif, juga untuk ibadah. Ya, artinya apakah kuliah kita, kerja kita, di kantor kita, juga adalah semuanya untuk ibadah. Ya, itu yang pertama. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya, selagi itu memang semua karena Allah, kita jalankan sesuai dengan syariat Allah, ya, insya Allah akan bernilai ibadah. Terkait dengan masalah prioritas-prioritas, ya tentu sepanjang masih bisa dikompromikan, ya, tidak dibenturkan, ya, tidak menafikan, ya mestinya bisa kita kompromikan, begitu ya. Artinya katakan sepanjang ketika kita bekerja atau kuliah, pas waktu azan kemudian kita segera siap-siap sholat dan kemudian nanti dapat kita lanjutkan, mestinya hal tersebut dapat diupayakan, begitu ya. Lain halnya kalau mungkin ada aturannya, nggak boleh keluar, nggak boleh apa sebelum selesai dan seterusnya. Nah itu tinggal kita siasati. Ya, misalnya kita siasati, okelah kita nggak ikut sholat jamaah yang sesuai setelah azan. Tapi setidaknya setelah misalnya kuliah, setelah misalnya meeting, ya kita minta atau kita ajak teman-teman yuk nanti kita sholat jamaah sama-sama. Ya artinya itu setidaknya meminimalisir. Ya, katakanlah kita nggak sholat di awal waktu tapi kita tetap berjamaah. Ya, kalaupun kita nggak sholat di awal waktu bukan karena kita tidur atau main, tapi karena ada tugas-tugas yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kalau masih ada kesepakatan seperti itu bagus. Ya. Jadi dimaksimalkan. Ya. Kalau katakanlah, oh ini saya nggak ada teman, segala macam. Ya boleh juga kita kasih masukan. Saya nanti misalnya ketika mau ada pertemuan, nanti kalau waktu azan saya keluar ya izin untuk sholat dulu, terus saya balik lagi. Kayak gitu juga boleh jadi penting kita sikapi, begitu ya. Yang penting jangan kita merasa ya, peristiwa seperti itu sebagai peristiwa biasa, ya, seakan-akan kita merasa ringan. Tidak, walaupun mungkin saja kita nggak bisa menghindari, tapi setidaknya ada perasaan berat dalam diri kita. Nah, perasaan berat ini nanti akan mendorong kita untuk mencari solusi yang tadi. Okelah, saya nggak ikut sholat jamaah di awal waktu, tapi paling tidak sholat jamaah ada. Ya, misalnya kita ajak teman-teman meeting tadi, habis itu sholat bareng. Paling tidak itu meminimalisir. Ya, karena insya Allah juga nggak sampai misalnya maksiat segala macam karena tidak di awal waktu, karena juga kondisi yang ada. Ya, atau juga kita akan mencari solusi, kalau begitu besok-besok meetingnya diatur setelah sholat misalnya. Jadi bolehlah kita ambil langkah-langkah gradual begitu secara bertahap, ya, cari solusi-solusi yang paling memungkinkan, begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya nanti, ya, misalnya itu akan jadi catatan kita ntar kalau saya bisa menentukan, punya wewenang, punya kebijakan segala macam, ya kita akan atur. Ya, jangan sampai giliran begini kita wah nggak sholat jamaah, nanti pas kita jadi direktur ternyata kita nggak nentuin juga, maksudnya sama aja. Padahal kita punya wewenang kan, punya wewenang. Oh, kalau di perusahaan saya, kalau saya direktur, meetingnya jangan jam 11 misalnya, jam 1 misalnya, atau dari pagi jam 10 sampai jam 12. Selesai jam 12 azan, kita selesai begitu. Jadi intinya ya bolehlah, boleh jadi ya, kasus-kasus itu pasti ada. Kadang-kadang orang dalam kondisi dilematis ya, tidak bisa menghindar. Akan tapi ketika dia merasa bahwa ini enggak, bolehlah mungkin saja terjadi, tapi berikutnya harus dicari solusi yang lebih baik, yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di mana ada orang yang awalnya semangat terus selalu ingin menyegerakan amal-amal baik, namun setelah itu beberapa waktu kemudian dia menjadi malas atau bahkan sampai berbuat maksiat. Nah, juga atau mungkin kondisi sebaliknya di mana ada orang yang selalu jarang berbuat baik, lalu istilahnya kalau sekarang hijrah ya, saatnya zaman sekarang istilahnya hijrah dan menjadi semangat dan selalu menyegerakan sesuatu. Ini kaitannya dengan hadis ini mungkin. Ya. Fenomena itu ada ya, atau kasus itu ada ya, case-nya ada ya. Akan tapi secara umum itu bukan fenomena yang umum. Case itu ada. Artinya orang yang tadinya taat segera kemudian suatu saat atau berikutnya dia malas atau bahkan jauh lebih dari itu sampai pada kemaksiatan atau kebalikannya, orang yang tadinya dalam maksiat kemudian dia taat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, case itu penting juga kita ambil satu pelajaran. Ya, karena tentu saja memang masalahnya bukan segera kita bukan sekedar masalah kita bersegera beramal ya, tapi iya betul itu sudah benar. Kita harus bersegera beramal ya, tapi juga tentu kita harus bentengi lagi dengan perkara-perkara yang lain ya. Perkara misalnya kita menjaga hati kita, jangan sombong, jangan merasa lebih tinggi ya, atau juga perkara kita harus terus mendalami atau menjaga diri kita dengan ilmu ya, dengan terus belajar, dengan terus memahami yang baik. Perkara kita banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah ya, jadi banyak perkara-perkara yang lain. Ini sebagian atau salah satu bab yang juga harus kita hadirkan bersegera. Jadi kenapa ada? Ya bisa jadi ada perkara-perkara yang terlewati. Kenapa ada orang yang awalnya semangat tiba-tiba misalnya dia meninggalkan kebaikan. Artinya bisa jadi dia kurang merawat perkara-perkara yang lain. Misalnya dia selalu mohon kepada Allah untuk istiqomah, selalu mohon dikuatkan. Atau misalnya dia merasa dengan amalnya dia sudah cukup, begitu ya. Dia misalnya nggak butuh nasihat, nggak mencari teman pergaulan yang baik. Atau dia ya naudzubillah ya hadir rasa sombong, saya lebih baik dan seterusnya. Yang kita nggak tahu. Ya. Atau juga misalnya dia di sisi lain. Ya, mungkin dia gemar beramal, tapi di sisi lain misalnya dia tidak meninggalkan katakanlah harta haram dan semacam. Jadi banyak faktor-faktor penyebab itu. Ini menjadi satu catatan bagi kita bahwa ketika seseorang sudah beramal, bersegera dalam beramal, maka ya tetap hendaknya dia waspada, dia hati-hati. Ya, jangan sampai tergelincir, jangan sampai tergoda, jangan sampai dia terpedaya oleh amalnya sendiri. Bahkan ada satu ungkapan, orang yang berdosa, bermaksiat, kemudian dari maksiat itu melahirkan taubat, melahirkan penyesalan, itu lebih baik daripada orang yang beramal, tapi yang dilahirkan adalah kesombongan. Ini satu kalimat yang dalam memang. Ya, ada orang berdosa, tapi dengan dosanya dia menjadi menyesal, taubat. Ya Allah, saya bikin dosa kayak gini. Ya, betapa tercelaknya saya. Lalu dia istighfar, mohon ampun, taubat. Itu lebih baik daripada orang yang beramal. Ya, beramal, sholat segala macam. Tapi yang hadir apa? Kesombongan. Oh, hebat saya, gak ada lagi yang kayak saya. Gitu ya. Orang-orang di sini semuanya pada brengsek semua segala. Cuma saya doang yang benar. Nah, itu bahaya. Makanya orang yang beramal itu tetap hendaknya dia rendah hati. Ya Allah, tetapkanlah iman saya. Banyak sekali godaan, ujian. Saya lemah, segala macam. Maka penting orang selalu menjaga itu. Ya, jadi jangan sampai ketika dia sudah beramal, dia merasa puas, ya, merasa hebat, merasa sakaraku sudah dijamin masuk surga, dan seterusnya. Tidak. Teruslah beramal, teruslah menguatkan diri, teruslah meminta nasihat, dan seterusnya. Ya. Kebalikannya juga tadi, ya, orang yang awalnya ahli maksiat, misalnya jauh dari amal, lalu dia bertobat. Ya, boleh jadi juga dia masih menyimpan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Walau dia suka maksiat, misalnya dia enggak sombong tadi. Dia misalnya, walaupun dia misal jauh, tapi dia enggak menolak nasihat. Atau dia mencintai orang soleh. Bisa jadi. Ini pelajarannya juga adalah, kalau seseorang berada dalam keburukan dan kemaksiatan, jangan pernah dia, apa istilahnya, putus asa. Jangan pernah merasa hilang harapan. Ya, istilahnya harapan itu masih ada. Ya. Harapan itu masih ada selagi kita masih hidup. Ya. Jadi itu tadi kasus saya lihat ya. Saya kira kasus. Ya. Bukan berarti kemudian jadi kasus, menjadi prinsip, ah udahlah ntar juga beramal percuma, ntar juga akhirnya sesat misalnya. Itu enggak. Kaedahnya sebenarnya, kaedah umumnya, orang yang sejak mudanya rajin beramal, tuanya pun rajin beramal. Itu kaedah umum. Ya, perhatikan aja secara umum. Orang-orang yang ketika masa mudanya rajin sholat, rajin ini, masa tuanya umumnya sudah kerajin sholat. Itu umumnya. Memang ada kasus yang tadi ente sampaikan. Tapi itu bukan umum. Itu kasus agar jadi bahan pelajaran buat kita. Bahkan biasanya orang yang mudanya rajin ibadah, tuanya lebih rajin lagi. Ya, saking lebih rajinnya kadang-kadang kalau udah pikun, ya, belum masuk waktu sholat, ya sholat. Gitu. Itu saking rajinnya. Kadang-kadang ada orang tua yang sering-sering kalau Ramadan jangan puasa, masih mau puasa dia. Padahal dia udah lemah, udah capek. Karena apa? Memang udah terbiasa. Malah gak enak kalau gak puasa. Ya, bagi dia malah gak enak kalau gak puasa. Padahal dia mungkin sudah boleh gak puasa karena lemahnya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kebalikannya juga. Kaidah umumnya orang kalau masa muda jauh dari Allah, tuanya juga begitu. Naudzubillah, seperti itu. Ya, pernah saya dapatkan ada seseorang yang ya merasa sedih dia dengan ya ibunya yang sudah tua, diminta untuk sholat, gak mau sholat. Ya. Padahal masih belum pikun, gak mau sholat, udah tua. Ya. Karena apa? Sejak muda udah biasa gak sholat. Gak gampang tiba-tiba orang berubah. Ya memang tadi ada hijrah tadi ya, tapi itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gak semudah itu terjadi, oh nantilah saya, kalau udah tua saya taubat, gak semudah itu diaturnya. Jadi kaidahnya diungkapkan oleh misalnya para ulama, man syabba syaba alaihi wa man syaba alaihi mata alaihi. Orang yang mudanya begitu, tuanya begitu. Yang tuanya begitu, meninggalnya begitu. Gitu ya. Artinya itu proses yang umum terjadi. Ya. Adapun yang saya sampaikan itu kasus. Tapi layak untuk menjadi bahan perenungan dan bahan pelajaran buat kita semua. Wallahu a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan telah dijawab terjawab ya oleh Ustaz Abdullah Haidir, dan terima kasih untuk yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui berbagai platform. Dan tapi sahabat Dream jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan bersama Ustaz Abdullah Haidir dalam Manis Majlis Iman dan Islam. Pesan dari hadis ini sangat jelas ya, sangat mudah kita tangkap bahwa kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan. Bersegeralah secepat mungkin dalam beramal. Jangan kita tunda-tunda ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dan ketika kita bersegera beramal, itu artinya adalah kita akan ya, melakukan amal lebih berkualitas, lebih baik, dan juga menghindar dari perkara-perkara yang dapat menghalanginya, sekaligus akan memberikan peluang yang besar bagi amal-amal kita yang lain. Berkacalah, ambillah ibroh pelajaran dari orang-orang yang ya terhalang dari amal karena perkara-perkara yang tadi disebutkan dalam hadis. Ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua renta, ada orang yang tiba-tiba meninggal dunia, begitu ya. Ada orang yang akhirnya karena kekayaannya dia lupa, karena kemiskinannya dia menjadi sibuk, sangat sibuk ya mencari penghasilan sehingga memberatkannya dalam beramal. Maka ketika Allah berikan kita berbagai kemudahan yang ada dan apapun yang kita alami selagi kita masih hidup, artinya itu adalah kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk segera beramal. Ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang segera dalam beramal. Jazakallah Ustaz telah hadir bersama kami menemani sahabat iDream nih di program Manis kali ini, Majelis Iman dan Islam. Semoga dapat bermanfaat ya bagi orang banyak dan juga dapat diamalkan dengan baik terkait tema kita hari ini, menyegerakan amal. Dan juga terima kasih bagi sahabat iDream yang telah mendengarkan kami dimanapun Anda berada, di rumah ataupun di mobil, di radio ataupun juga live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan juga Anda bisa menyaksikan kembali tayangan kita kali ini dengan cara membuka YouTube dan juga melihat tayangan-tayangan kita di channel kita di iDream Radio. Dan akhirnya saya Fauzan Zuhdi mohon pamit beserta kru yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.